bukan apa, harus banyak baca, lebih banyak baca Quran, tadbir, dan sering mendengar, memperhatikan ustaz baca kita. Nah, atau kasih kusir. Baik, saya lebih bersama. Qala tsani an la yakuna al-mustathna aktsara. Tara khabar yakun. أكثر من نصف المستثنى منه فلو قال له علي عشرة دراهم إلا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها. Syarat yang kedua dari syarat al-istithna, istithna apa ini? Al-muttasil. Syaratnya di mana mustatsna itu, ini istilah mustatsna, mustatsna minhu, jangan diterjemahkan lagi karena yang tidak diterjemahkan itu lebih jelas. Mustatsna yang dikecualikan, mustatsna minhu yang dikecualikan darinya. Contohnya jaa athullabu illa zaidan, athullab mustatsna minhu karena telah dikeluarkan darinya ba'du afradi, illa zaidan adalah mustatsna, huwa alladhi ukhrij. Nah, ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه؟ Di mana yang dikecualikan mustathna tidaklah lebih banyak, ya tidak lebih dari setengah mustathna minhu. Ya, kalau lebih maka tidak sah. Contohnya dia menyatakan dia memiliki 10 dirham yang harus saya tunaikan, kecuali 6 dirham, 10 kecuali 6 dirham. Maka tidak sah istithna illa di sini. Kenapa? Karena yang dia kecualikan lebih banyak daripada mustathna minhu. Maka konsekuensinya walazimatu al-asharatu kullaha. Dia harus ke sepuluh dirham tersebut. Ya, 10 dirham tersebut harus dia berikan. Ya, tidak boleh dia hanya memberikan 6 dengan alasan saya kan telah istithna 6. Kenapa? Enggak sah istithna kamu di sini. Karena istithna kamu di sini lebih banyak daripada nisfu al-mustathna minhu. Jelas ya? Kalau dia katakan saya akan berikan untuk antum 1 juta uang kurang kecuali 600 ribu, maka tidak sah, karena yang dia kecualikan lebih banyak daripada yang tidak dia kecualikan. Ya, maka dia harus memberikan seluruh uang tersebut. Naam. Waqila la yushtaratu dhal. Namun dalam masalah ini khilaf. Sebagian ulama berpendapat tidak disyaratkan. Fayasihu al-istithna. Boleh. Kalau dia menyatakan laka alayya milyun rubiah illa situ mi'ah, maka sah. Maka yang harus dia berikan hanya 400 rupiah saja. Wa in kana al-mustathna akthar minan nisfi fala yalzamhu fil mithal al-madhkur illa arba'ah. Apabila yang dikecualikan itu lebih banyak, lebih dari setengah mustathna minhu, maka fala yalzamhu fil mustathna fil mithal al-madhkur, maka dia tidak wajib memberikan kecuali 4 saja yang telah ya yang dia tidak kecualikan. Jelas ya? Ini dua pendapat dalam hal ini. Dan itu yang rajih, karena tidak ada dalil yang sahih, alasan ilmiah yang tepat. Ke siapa tuh sering tiap hari ke ma'ad? Parkir mobil di situ? Hah? Kota Alim atau apa? Tapi kota Alim. Perhatikan kalau ada orang sembarang, kita biar tahu siapa yang imam kita, kan? قال وهذا berikutnya أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين. Tapi kalau yang dia kecualikan adalah seluruh mustathna minhu, ini enggak sah. Apa contohnya la qala lahu alayya 10 ila 10, ini enggak nyambung. Saya akan berikan tuh dia 10 dirham kecuali 10 dirham. Hakikatnya apa? Tidak ada yang dia berikan, maka tidak sah pengecualian di sini. Artinya apa? Dia harus tetap memberikan 10 dirham tersebut. Jangan dia beralasan saya telah mengecualikan. Jangan dia beralasan bahwa saya telah mengecualikan. Di sini enggak sah. Lazimatul 'asharatu kulluha. Ke-10-10-nya dia harus memberikannya. Naam. Qala wa hadha syartun fi ma idza kana al-istithna'u min 'adad. Amma in kana min sifatin fa yashih. Wa in kharaja al-kull aw al-akthar mithalu qawluhu ta'ala li iblis inna ibadi laysa laka 'alayhim sultanan illa man ittaba'aka min al-ghawin wa atba'a iblisa min bani adam akthar min an-nisf. Ini contoh doa apa? Wa in kharaja al-akthar. Walau qulta a'ti man fil baiti illa al-aghniya fatabayyana anna jami'an man fil baiti aghniya sah al-istithna. Hadha mithal ايش للذي خرج الكل ولم يعطوا شيئا ولم يعطوا يا من نائب الفاعلنا من ضمير مستتر جوازا تقديره هم مالك بدا الاغنياء سر رشيد بارك الله فيك. Jelas ya, jelas enggak ini perlu diterjemahin lagi, ha? Syarat ini, apa syarat ini? Mustatsna tidak boleh lebih dari setengah mustatsna minhu dalam masalah adad. Tapi kalau istitsna'nya pada masalah sifat, maka tidak mengapa walaupun yang mustatsna itu lebih banyak daripada mustatsna minhu. Bahkan mungkin yang mustatsna itu rupanya seluruh mustatsna minhunya. Contohnya, yang seluruh saya katakan berikan uang kepada yang seluruh man kan isim mausul. Ingat istitsna tidaklah datang kecuali ba'da al-umum. Jelas ya? Jangan antum katakan a'ti rajulan fil baiti ila al-aghnia. Enggak cocok karena istitsna la ya'ti illa ba'da al-umum. Jelas ya? A'ti man fil bait. Umum kan? Umum isim mausul. Berikan kepada orang yang seluruh dalam rumah kecuali orang-orang kaya. Setelah dicek, rupanya seluruh orang dalam rumah adalah orang kaya. Berarti di sini mustatsna seluruh mustatsna minhu, ya kan? Sah enggak istitsna? Sah. Maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk memberikan kepada mereka. Kenapa? Karena orang yang berada dalam rumah mereka adalah mustatsna semuanya. Ya. Kalau ada yang berkata, kenapa boleh? Karena ini sifat. Karena tidaklah dia berkata, a'ti kecuali kepada orang yang memiliki suatu sifat. Rupanya sifat itu tidak ada pada mereka. Maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk memberikan apa yang dia katakan tersebut. Karena mereka tidak bersifat dengan sifat yang dengannya mereka berhak memiliki apa yang dia katakan. Jelas? Al-Fat? Jelas? Yang tadi, yang apa? Kalau bilang mustasna itu, mustasna itu lebih banyak daripada yang mustasna. Apa yang jelas? Boleh enggak yang kita kecualikan itu lebih banyak atau bahkan seluruh mustasna minhu? Bisa tanpa rincian? Taufik, boleh? Boleh? Enggak boleh. Faisal? Ahsan, ijlis. Boleh kalau yang dikecualikan itu adalah sifat bukan adat. Jelas ya? Contoh yang keluar yang dikecualikan lebih banyak daripada mustatsna minhu. Mustatsna lebih banyak daripada mustatsna minhunya. Dalam firman Allah, "Inna 'ibadi laysa laka 'alaihim sultan." Mana siyaghul umum di sini? Ibadi. Umum dengan apa? Al-ma'ruf bil idhafa, sawan kana mufradan aw jam'an. Illa man ittaba'aka min al-ghawin. Mana mustatsna minhunya? Ibadi. Ini mustatsna minhu. Mustatsnanya mana? Manittaba. Mustatsna sudah pasti datang setelah illa. Setelah istitsna. Mustatsna minhu adalah yang sebelum istitsna, sebelum illa. Dan sampai antum sudah bertonton belajar nahwu belum bisa menunjukkan mana mustatsna dan mana mustatsna minhunya. Ini fatal. Ya. Salah mengambil kesimpulan dari suatu ayat atau hadis atau ucapan ulama. Di sini Allah menyatakan seluruh hamba-hambaku, kamu tidak punya kuasa terhadap mereka, wahai iblis, kecuali orang-orang yang mau mengikuti kamu dari orang-orang yang menyimpang. Itu saja yang kamu mampu ganggu mereka. Di sini yang dikecualikan, di sini mana lebih banyak? Yang datang setelah ilah atau yang datang sebelum illa dengan bahasa ilmiahnya, mana lebih banyak, mustatsna minhu yaitu ibadi ataukah mustatsna yaitu manittaba'aka? Mana lebih banyak? Mustatsna lebih banyak karena Allah telah menetapkan mayoritas manusia mengikuti syaitan. Wa qalilun min ibadiy syakur wa laqad saddaqa alaihim iblis dhannahu an dhannahu an dhannahu apa ayat selanjutnya tabauhu illa qalilan min man anjayna minhum. Banyak telah benar dugaan syaitan iblis, kebanyakan mereka mengikutinya kecuali orang-orang yang sedikit dari mereka yang kami selamatkan. Wa atba'u iblis min bani adam aktsar minan nas. Padahal yang mengikuti iblis dari anak Adam ini lebih dari setengah. Mayoritas manusia mengikuti iblis atau tidak? Hah? Mengikuti iblis. Berarti apa? Sah an yakuna al-mustatsna aktsar min al-mustatsna minhu. Jelas? Sah. Boleh. Kenapa? Karena ini dalam bab sifat, bukan angka. Kalau dalam angka enggak boleh, saya akan berikan kepadamu 1 juta kecuali 600 ribu. Enggak bisa. Karena yang kamu kecualikan di sini lebih banyak daripada yang terkecualikan. Dan itu masalah angka. Tapi kalau dalam bab sifat enggak masalah. Saya akan berikan ini untuk para siswa ya, untuk penuntut ilmu agama atau santri mahan kecuali 100 orang dari mereka. Supaya santri cuma 120, berarti yang dia berikan cuma 20 yang dia kecualikan, lebih dari yang tidak ia kecualikan. Boleh, karena di sini babnya pada sifat, kriteria. Ya. Atau bahkan seluruhnya, saya akan memberikan kepada orang yang berada di dalam masjid uang 1 juta, kecuali orang-orang kaya. Setelah dia masuk, rupanya semua yang ada di dalam masjid orang-orang kaya, maka dia pun tidak memberikannya dan tidak wajib memberikannya. Walaupun mustatsna di sini adalah seluruh mustatsna minhunya. Jelas ya? Nah. Ijlisu. Meroja. Jangan coba-coba antum enggak meroja dari sana ya. Qala tanian. Istamir, ikhra. Istamir. Tanian minal muqaffisi bil-mustaqil asyartu wa huwa lughatan al-alamatu bal-murad bihi huna ta'rifu syai' bi syai' wujudan aw 'adaman bi-insyartiyah aw 'inda akhwatiha wa syartu muqaffisi sawa'un taqaddam aw ta'akhkhar misalan taqaddim والمشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ومثال المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فقاتلوهم إن علمتم فيهم خيرا ثالثا الصفة وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعتي أو بدري أو حالي مثال نعتي قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ومثال البدري قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومثال الحالي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أحسن. قال ثانيا. Nomor 2, nomor pertamanya mana? Akhrijat. Sanian, yang pertamanya mana berarti? Yang mana? Coba tunjukkan. Mana? Yang mana? Baca, yang mana? Sini sanian, berarti yang nomor pertamanya mana? Awalnya kita, awal lewatan. Hah? Yang mana? Baca. Awalnya kita, awal lewatan. Ahsan. Kita faminal mukhassis al muttasil. Ya. Ini macam yang pertama adalah al istisna. Ini minal mukhassis al muttasil. Syarat-syaratnya ada berapa? Satu, ittisalu mustatsna minhu haqiqatan aw hukman. Syarat kedua, an la yakuna mustatsna aktsar min nisbah. Selesai. Sekarang kita masuk, termasuk minal mukhassis al muttasil adalah asy-syart. Ini sambungan dari mana? Sambungan dari ucapan beliau di halaman pertama, faminal mukhassis al muttasil al awal al istitsna wa minal mukhassis al muttasil ats-tsani huwa asy-syart. Faham? Begini cara paham. Jelas? Abdurrahman masih bingung. Kan? Sanian dari mana ini Abdurrahman? Ahsan. Jadi beliau akan bahas kepada kita bahwa al-mukhassis al-muttasil itu ada beberapa macam. Ada disebutkan di sini ada tiga macam. Yang pertama al-istitsna. Ya, kemudian beliau pun membahas syarat-syarat istitsna. Mukhassis al-muttasil yang kedua adalah asy-syart. Mukhassis al-muttasil yang ketiga adalah sifah. Jelas? Nah, ini maksudnya globalnya. Nah, sekarang kita bahas asy-syart yang dia merupakan salah satu dari macam mukhassis al-muttasil. Asy-syartu lughatan al-alamatu. Ini secara bahasa. Secara istilah usul fiqh, ini maksud dengan syart adalah ta'liq syai'in bi syai'in wujudan aw adaman bi in asy-syartiyyah aw ihda akhwatiha. Mengikat sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Adanya sesuatu itu maka adanya maka mengakibatkan adanya sesuatu yang lain. Aw adaman atau tidak adanya sesuatu itu maka akan menjadi tidak adanya sesuatu yang lainnya. Dengan menggunakan in asy-syartiyah, harus in asy-syartiyah karena di sana ada in yang bukan syarti, syartiyah in nafiyah al-hijaziyah. Naam ya. Atau salah satu dari saudaranya in asy-syartiyah. Nah, itu sudah antum lewati di balan nahwu huruf asy-syart. Jelas ya? Syarat ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw adaman. Artinya adanya dia mengakibatkan adanya yang lain. Tidak adanya jika dia tidak ada maka mengakibatkan tidak adanya yang lainnya. Dengan contoh akan lebih jelas. Kita langsung misalkan masukkan contoh ya sebelum kita bacanya. Fa in tabu wa aqamu shalah wa atau zakata fa khallu sabilahum. Maka jika mereka bertobat, mereka menegakkan salat dan mereka menunaikan zakat, maka biarkan jalan mereka, lepaskan mereka. Artinya jangan dibunuh, jangan diperangi. Di sini syarat mereka tidak diperangi, dibiarkan jalan mereka, syaratnya apa? Tabu wa qamu shalah wa atau zakat. Berarti wujudu taubatihim wa bi wujudi iqamatihim lis-shalah wa ityanihim liz-zakah wujudu ikhla' sabilihim. Dan adanya taubat, salat dan zakat mereka, maka adanya pemberian pembebasan untuk mereka. Jelas? Tapi kalau tidak ada, tidak mereka fa illam yatubu wa illam yuqimu shalah wa lam yu'tu zakah, berarti apa? Fala tukhallu sabilahum. Itu maknanya. Wadih? Ta'liq syai'in bi syai'in wujudan wa adaman. Di makna anna syai'an yakunu mawjudan bi wujudi dzalika syai'. Wa yakun ma'duman in adima dzalika syai'. Wadih? Wadih? Naam. Kemudian kata beliau syartu mukhassisun sa'un taqaddama aw ta'akhkhara lafzan. Itu perlu antum kasih tambahan lafzan. Sawa'un taqaddama aw ta'akhkhara lafza. Syarat itu bisa menjadi mukhassis طيب. Syarat itu dia bisa menjadi takhsis ikhraj ba'dhi afradi al-umum walaupun dia disebutkan di awal kalimat atau penyebutannya itu di akhir. Secara penyebutan dia di awal ataukah di akhir kalimat tetap dia bisa menjadi takhsis. Contoh mutaqaddim fa in tabu langsung di awal kalimat in syartiyah. Ya, di awal jumlah. Jelasnya in ini kan takhsis. Fa in tabu wa qamu shalawat wa zakat fa khallu sabilahum. Terkadang dia disebutkan di akhir. Contohnya walladzina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Tetap sama hukumnya. Dia tetap dikatakan mukhasis. Yang kamu katakan, oh di sini bukan mukhasis karena dia berada di akhir kalimat. Enggak. Sama dengan ucapan Anda tentunya kalau dilihat Al-Qur'an, in alimtum fi aimanikum khaira fakatibuhum alladziina yabtaghuna al-kitab. Enggak. Sama hukumnya. Apakah di awal kalimat ataukah di akhir, kalau dia in syartiyah, dia tetap menjadi mukhasis mukhrij ba'dhi afradil umum. Wadih? Wadih? Hah? Wadih? Afrijal? Wadih? Jelaskan. Syarat itu dia yang khususkan itu bisa dari awal, bisa dari akhir. Ahsan. Syarat bisa menjadi mukhassis. Dia tetap bermakna ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw adaman. Apakah letaknya di awal susunan kalimat ataukah di akhir susunan kalimat, ini maksudnya. Qala thalisan as-sifah, contoh mukhassis al-muttasil yang ketiga, bukan contoh, macam mukhassis al-muttasil yang ketiga adalah as-sifah. Apa itu as-sifah? Apa definisi as-sifah? Qala wa hiya ma asyara bi ma'nan yahtassu bihi ba'd afradil 'am min na'tin aw badalin aw halin. Dia adalah sesuatu yang mengesankan suatu makna yang mana makna itu hanya ada pada sebagian afrad umum, individu am. Apakah dari sisi sifat, ataukah dari sisi badal, ataukah dia sebagai hal. Apakah dia sebagai na'at, ataukah dia sebagai badal, ataukah sebagai hal. Dengan contoh akan lebih jelas. Contoh na'at. Contoh dia sifat dan dia sebagai na'at. Contohnya yang dia mukhassis. Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Kalimat al-mu'minat di sini na'at siapa? Fatayat. Berarti selain al-mu'min, berarti kalimat al-mu'minat ini telah mengeluarkan sebagian afradun am. Tanpa al-mu'minat min fatayatikum mencakup apa? Seluruh fatayat. Dengan adanya al-mu'minat maka telah dikecualikan sebagian umum. Berarti tidak semua fatayatikum. Jelas? Untuk boleh dinikahi. Wa misalul badal. Contoh badal dan dia sebagai mukhassis. Qawlu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mana badalnya? Man istata'a. Ini mukhassis. Mana amnya? Setiap ada mukhassis sudah pasti sebelumnya ada. Mana amnya? An-nas. Apa sighahnya di sini? Al al-ma'raf bi al-istighraq istighraqiyah. Karena tidak mungkin datang mukhassis kecuali sebelumnya ada am. Am apa saja am? Kembali kepada hafalan antum siyagul umum madala ala umum bi madatihi dan seterusnya. Yeah. Berarti kalimat man istata'a ilaihi sabila di sini mengeluarkan sebagian afrad. Kalau tanpa man istata'a ilaihi sabila, berarti seluruh manusia wajib pergi haji, mampu atau kati? Tidak. Dengan adanya badal man istata'a ilaihi sabila mengeluarkan ba'd afradil umum, berarti yang wajib hanya yang man istata'a ilaihi sabila saja. Selain mereka tidak, walaupun mereka min afradi an-nas. Kenapa? Karena sudah ada mukhassis di sini yang dia berbentuk badal. Badal bagian dari sifat. Jelas? Wa mithalul hal qawluhu ta'ala, contoh mukhassis yang sifat dan bentuknya hal. Apa itu hal? Itu ada untuk pelajari di nahu. Apa definisi hal? Al-Fad. Apa kata Imam Ibn Ajurum tentang hal? Hendak yang Afrijal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mufassiru liman istabhama, yang betul. Liman istabhama tidak ada dalam bahasa Arab. Liman istabhama minal hi'at. Ahsan. Dan dia yang bisa menjadi mukhassis qauluhu ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Syahidnya mana? Muta'ammida. Tadi dia umum man yaqtul, mencakup siapa saja yang membunuh sengaja maupun tidak sengaja, karena man ismul mausul wa hiya min siyaqil umum yashmal kullu akli kullu afradihi. Kalau fi ghair al-Quran tentunya, kalau saya katakan wa man yaqtul mu'minan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, ini mencakup orang yang membunuh sengaja maupun tak sengaja. Dengan adanya kalimat muta'ammida, maka ini hukum ini mukhassis liman ta'ammad. Berarti dengan adanya muta'ammida, maka keluarlah atau telah dikecualikan sebagian afradu amman. Ya, berarti yang memiliki hukum fajaza'uhu jahannam khalidan fiha hanya sebagian afrad man yang mereka bersifat atau yang hal mereka ketika melakukan yaqtul mu'mina muta'ammida. Jelas? Muta'ammida di sini bukan na'at bagi mukmin. Ya, karena dia mukmin di sini yang dibunuh, bukan yang mampu yang membunuh. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, kondisi dia sengaja ketika membunuh, maka balasan man yaqtul mu'minan tadi fajaza'u jahannam khalidan fiha. Dengan ini telah selesai bagi kita pembahasan al-mukhassis al-muttasil. Bahwa mukhassis al-muttasil ada tiga macam. Yang pertama istitsna. Kapan istitsna itu bisa menjadi mukhassis? Dengan syarat, dengan tiga atau dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Kemudian al-mukhassis al-muttasil yang kedua adalah asy-syart. Ya, asy-syart bisa menjadi mukhassis walaupun dia disebut di awal kalimat ataukah disebut di akhir kalimat. Sedangkan mukhassis al-muttasil yang ketiga adalah as-sifah. Nah, mukhassis al-muttasil yang sifatnya sifah ada tiga macam. Ada yang sifatnya na'at, ada yang bentuknya badal, dan ada yang bentuknya hal. Dengan contoh-contoh yang telah kita baca di atas. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ahsan, dia bab syarat. Wa man yaqtul mu'minan fajaza'uhu. Buktinya syarat, ada jawab syarat yaitu jumlah ismiyah al-masbuk bil fa. Ahsan. Jazakallahu khairan. Man di sini man syartiyah, bukan mausulah. Apa buktinya? Buktinya yang pertama jumlah ismiyah yang masbuk bil fa. Satu. Kedua, kalau dia man mausulah maka harus ada silah atau taukid. Di sini tidak ada ada silah wal a'id. Barakallahu fik. Itu syarat mausul. Di sini tidak ada a'id. Barakallahu fik. Umar gayo kenapa enggak mandok lagi? Dia dari tahfidz atau